عبد القيم رحمه الله، وأنزل الله عليهم النعاس أمنة منه في غزاة بدر وأهد، ونعاس في الحرب عند الخوف دليل على الأمن، وهو من الله. والصلاة مجالس الذكر والعلم من الشيطان. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka rasa ngantuk, ya, ketika perang Badar dan perang Uhud. Ini kalau perang ngantuk ini dari Allah, ya. Kalau ta'lim ngantuk biasanya, nah, godaan setan itu, apalagi tidur, ya, ngorok pas taklim tidur, makanya Allah. Kalau perang ngantuk beda. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah turunkan rasa ngantuk kepada kaum muslimin. Ngantuk supaya apa? Amanah. Merasa aman dari perang tersebut, enggak ketakutan. Biasanya kalau orang ngantuk ketakutan enggak? Enggak. Ya tidur aja gitu. Tapi kalau orang yang ketakutan bisa tidur enggak? Enggak bisa. Nah, ini dia makanya. Ya naluri manusia aja udah paham masalah seperti itu. Pada perang Badar dan perang Uhud, wa nu'asil harb, sedangkan rasa ngantuk ketika bertempur, peperangan, wa indal khauf, dan ketika rasa takut mencekam, dia ngantuk. Dalilun alal aman, ini dalil menunjukkan keamanan, aman. Wa minallah, dan ini adalah datangnya dari Allah. Ya, datangnya dari Allah. Wa bisalah wa majalis dzikir wal ilm minasyaitan. Adapun ngantuk ketika salat, majalis dzikir, menuntut ilmu, itu dari setan. Lain disinggung. Ya, paling molor. Molor itu ngorok. Ngantuk, bukan ngantuk lagi, ngorok. Gok gok. Lagi ngapain? Ya, taklim, zikir atau apa. Allah musta'an. Ada mana syaitan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, sehingga ini perbedaan ngantuk ketika perang dan ngantuk ketika menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab.